malam. Bangkitlah, majulah untuk meraih kemenangan. Satukanlah tekadku dan kebarkanlah birumu untuk dukung PSIM Yogyakarta bersatu. Juanglah PSIM Jogjaku, bangkitlah, majulah, berajalah.